Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharal umuri muhdasatuha, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan membaca sebuah ar-risalah, tulisan yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullah, salah satu ulama min ulama'i ahli sunnah wal jamaah, ulama yang berpegang teguh dengan Al-Kitab was-Sunnah, ulama yang berpegang teguh dengan At-Tauhid, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah. Risalah yang sedang kita baca yang berjudul Kitab Tauhid, kitab yang menjelaskan tentang At-Tauhid, yang mana Tauhid adalah merupakan inti dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam, dari yang pertama sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yad'una an-nasa ila tauhid wa yunziruna 'ani syirki. Seluruhnya mereka mengajak umat manusia kepada tauhid dan mengingatkan umat manusia dari bahaya kesyirikan, dari bahaya menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl 36, Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap generasi, kami utus pada setiap generasi rasulan, seorang rasul, yang mana rasul tersebut mengajak manusia beribadah kepada Allah dan mengingatkan mereka supaya menjauhi at-tauhid, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah selesai membahas sebuah bab minasyirki al-istighasatu, atau minasyirki ayastaghitha bighairillah au yad'a ghairahu, termasuk kesyirikan, termasuk perbuatan menyekutukan Allah yang bisa menafikan tauhid. Seorang beristighasah kepada selain Allah, beristighasah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini bentuknya umum, baik itu kepada kuburan orang-orang saleh, kepada malaikat, kepada jin dan yang lainnya. Ini termasuk bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighasah merupakan bentuk ibadah. Al-istighasah merupakan bentuk ibadah dan merupakan ibadah yang azimah. Sebelum kita memasuki bab yang baru, atau sekarang kita memasuki bab yang baru, yaitu bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum kita memasuki bab yang baru, sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita memasuki bab yang baru, kita akan mendengarkan setoran hafalan matan kitab tauhid terkhusus, ya, barakallahu fikum, bab yang kemarin kita lewati, ya, terkhusus bab yang kemarin kita lewati itu bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah, ya. Untuk perdana, ya, untuk perdana, dan nanti kita harapkan kepada para ikhwanuna, kepada para ikhwah dan yang lainnya juga untuk ikut hafalan dan menyetorkan hafalannya. Tapi untuk perdana malam hari ini kita mendengarkan dari TMA1. Mana ini TMA1? Enggak ada yang hadir TMA1. Nah, coba angkat tangan TMA1. Siapa yang siap? Enggak ada yang hadir? Jumlahnya kurang lebih 16 anak. Semuanya gaib ya? Enggak ada yang hadir. Siapa yang berani mengangkat tangan? Biasanya Rafi, ini Rafi ini. Ada enggak Mas Rafi? Fadal Mas Rafi. Satu ayat, satu dalil atau dua dalil atau satu bab kamil secara menyeluruh. Ini untuk perdana. Enggak ada Rafi? Iya. Ayo Mas Rafi. Iya. Kalau enggak siap Ja'far. Mana Ja'far? Iya, Fadl Ja'far. Masya Allah, barakallahu fikum. Lebih bagus lagi, qala al-imam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, bab minasyirki ay yastaghisa bighairillah ay yad'u ghairahu wa qalillahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minal zalimin. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ya, berani saja, masya Allah. Ya, satu lagi, siapa Jafar? Ikhtar wahidan min ikhwanik. Mana Azam? Naam Azam. Barakallahu fik. Iqra. Barakallahu fik. Kalau urutan dari ayat yang pertama, hadza ahsan, ya. Barakallahu fik, jazakumullahu khairan. Minal aba, dari kalangan al aba. Ada yang siap? Abu Hafsah siap? Tafadhal. Barakallahu fik. Ya, satu ayat ya. Bab minasyirki al-isti'adzatu bighairillah, ya. Wa qalihi ta'ala wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Saya minta juga kepada para al-aba, ya, untuk menghafal matan kitab tauhid, terkhusus bab yang kemarin kita bahas, al minasyirki ayyastaghitha bi ghairillah aw yad'a ghairahu. Kita lanjutkan. Qala al imam al mujaddid syekhul islam Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah, wa qalillahi ta'ala, atau babu qalillahi ta'ala, bab firman Allah tabaraka wa ta'ala, ayushrikuna ma la yakhluku shay'an wa hum yukhlakun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Atau Allah subhanahu wa ta'ala, ayushrikuna, apakah mereka menyekutukan Allah, itu berbuat syirik kepada Allah, ma la yakhluku syai'a, itu berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Makhluk itu ma la yakhluku syai'a, yang tidak bisa mencipta sesuatu, wahum yukhlakun, dan mereka, yaitu makhluk-makhluk tersebut, yukhlakun, mereka itu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Wala anfusahum yang surun, dan tidak mampu pula menolong diri-diri mereka. Dalam ayat ini barakallahu fikum menjelaskan tentang batilnya seorang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka bersandar kepada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, kata beliau, munasabatul babi li kitab tauhid, kecocokan bab yang sedang kita bahas dengan kitab tauhid, judul kitabnya. Kata beliau, annal musannifa rahimahullah bayyana fihi al-adillata ala butlani syirki wa bayani halil mad'un atau halil mad'uwin min dunillah wa fi dhalika taqrirun li tauhidi bil barahinil qati'ah. Kata beliau rahimahullah, sesungguhnya al-musannif yaitu al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah bayyana fih, menjelaskan di dalam bab tersebut tentang al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan, dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya perbuatan menyekutukan Allah, sehingga dalil-dalil yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, bukti-bukti yang menunjukkan batilnya seorang yang menyekutukan Allah, yang mereka berdoa kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, atau mereka yang bersandar bertawakal kepada kuburan orang-orang saleh dan yang semisal dengan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa bayani halil mad'uin min dunillah, dan juga di dalam bab ini akan menjelaskan keadaan makhluk-makhluk yang diibadai atau yang dimintai doa dari selain Allah. Bagaimana keadaan makhluk tersebut, baik itu malaikat atau kuburan orang-orang saleh, akan dijelaskan kondisi mereka. Wa fi dzalik, oleh sebab itu kata beliau, taqrirun li tauhid, ini sebagai bentuk taqrir li tauhid ya, yaitu penguat bagi tauhid, bi barahinil qati'ah, dengan bukti-bukti dalil-dalil yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Sehingga pembahasan di dalam bab ini akan menjelaskan pula terkait tentang dalil-dalil tentang penetapan tauhid dengan dalil-dalil yang sangat kuat, dalil yang tidak bisa dibantah lagi dengan akal. Barakallahu fikum. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah membawakan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf 191 sampai 192. Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada mereka orang-orang musyrikin, ayyusyrikun, yang artinya adalah istifham, pertanyaan, tapi pertanyaan dalam bentuk ingkar, pengingkaran. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun? Apakah mereka menyekutukan Allah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya Allah, yang mana makhluk-makhluk tersebut ma la yakhluqu syai'a, mereka tidak bisa, tidak mampu mencipta sesuatu, wahum yukhlaqun, justru mereka itu adalah dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian keadaan yang berikutnya, ini keadaan yang pertama, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan la yakhluqu syai'a, tidak bisa mencipta sesuatu, ay makhluqatun, mereka itu adalah makhluk-makhluknya Allah, la takdiru alal khalqi, tidak mampu mencipta. Sehingga kata Syekh, walaisa fiha ma tastahiqqu bihil ibadah, sehingga makhluk-makhluk tersebut tidak berhak sama sekali untuk diibadahi. Bahkan Allah sebutkan keadaannya, mereka wahum yukhlaqun, dan mereka itu adalah yukhlaqun. Ini keadaan yang kedua, sesembahan selain Allah. Yang pertama, mereka adalah tidak bisa mencipta sesuatu. Yang kedua, mereka adalah makhlukun. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, wala yastati'una lahum nasra, dan mereka tidak mampu memberikan kepada mereka pertolongan, yaitu kepada orang-orang yang berdoa. Artinya kata beliau, aiha ulai al-ma'budun la yaqdiruna 'ala nasri 'abidihim. Artinya ayat tersebut yaitu bahwasanya mereka sesembahan-sesembahan selain Allah, ini umum bentuknya, yang beribadah kepada jin, batu, kuburan orang saleh, kuburan para wali. La yaqdiru 'ala nasri 'abidihim, mereka tidak mampu memberikan pembelaan, memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang beribadah, berdoa kepada mereka. Ya, ini keadaan yang berikutnya. Ternyata mereka barakallahu fikum, makhluk yang tidak mampu menolong, membela abidihim, tidak bisa membela sesembahan orang-orang yang beribadah kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, wala anfusahum yang surun, dan juga tidak bisa membela diri-diri mereka. Artinya kata Syekh, aila yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim, mereka tidak mampu membela diri-diri mereka. Man arada bihim dar, dari orang yang menginginkan kepada mereka kejelekan. Fakaifa yadfa'una an ghairihim, bagaimana mereka bisa melindungi, membela, menyelamatkan selain mereka. Untuk menyelamatkan diri-diri mereka saja, barakallahu fikum, mereka itu tidak mampu. Sehingga Allah sebutkan, wala yastati'una lahum nasran, wala anfusahum yang surun. Maka ini barahin al-qati'ah ala butlani syirki. Ini merupakan dalil yang sangat kuat, yang tidak bisa dipatahkan, yang menunjukkan batilnya kesyirikan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna secara garis besar terkait dengan ayat yang tadi kita baca. Kata beliau, yubikhullahu al-musyrikin bi annahum ya'buduna ma'ahu ma'budat la takhluku syai'a wa laysa fiha ma tastahiqul ibadatu bih. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin, yang mana mereka, bahwasanya mereka orang-orang musyrikin, ya'buduna ma'ahu, mereka beribadah bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Inilah yang disebut dengan musyrik, beribadah kepada Allah, di sisi lain beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada kuburan orang-orang saleh, batu yang dianggap keramat, pohon yang dianggap bisa mendatangkan barokah, dan yang semisalnya. Allah mencela mereka orang-orang musyrikin, bahwasanya mereka beribadah bersama Allah sesembahan-sesembahan yang lainnya, yang keadaannya la takhluqu syai'a, tidak bisa mencipta sesuatu. tidak bisa menciptakan sesuatu, walaisa fiha ma tastahiqul ibadatu bih, sehingga sesembahan-sembahan selain Allah tidak berhak untuk diibadai sama sekali. Ya. Kemudian yang kedua, wala tadfa'udh-dharra 'amman da'aha. Bahwasanya orang sesembahan selain Allah tidak bisa menghilangkan kejelekan, menolak suatu madharat, musibah dan yang lainnya dari orang-orang yang da'aha, berdoa kepadanya. Ya, tidak bisa menolak suatu kejelekan dari orang-orang da'aha yang berdoa kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tadi. Fal wala tadfa'uhu an anfusiha, bahkan tidak mampu menolak kejelekan dari diri-diri mereka sendiri. Ya, menolak kejelekan dari diri-diri mereka sendiri, mereka juga tidak bisa, mereka juga tidak mampu. Wa idza kanat hadhihi halatuhum, apabila keadaan mereka itu seperti ini, mereka tidak bisa mencipta, mereka sesembahan selain Allah tidak bisa menolak suatu kejelekan terhadap dari orang-orang yang meminta kepadanya, bahkan tidak bisa menolak kejelekan untuk diri sendiri, maka kalau keadaannya seperti ini, kata Syekh, batalat da'watuhum, sungguh batillah permintaan-permintaan mereka. Doa-doa yang mereka tunjukkan kepada selain Allah, kepada jin, kepada kuburan orang-orang saleh, kepada berhala, ini semuanya batillah fa'idah tafih, tidak mengandung fa'idah sedikitpun. Barakallahu fikum. Kemudian beliau memberikan alasan kenapa perbuatan mereka dianggap perbuatan yang batil, perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Li'annal makhluqa, karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah makhluk. La yakunu syarikan lil khaliq, sehingga tidak bisa dijadikan sekutu bagi sang khaliq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk, ya. Barakallahu fikum. Wal ajizu, yang kedua adalah makhluk yang lemah. La yakunu syarikan lil qadir, sehingga tidak bisa dijadikan sekutu untuk Allah yang maha mampu. Alladzi la yu'jizuhu syai'un, yang tidak ada sisi lemah sedikit pun. Ini dua alasan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Dr. Saleh Al-Fauzan kenapa perbuatan syirik ini merupakan perkara yang batil, dikarenakan orang yang berbuat syirik dia telah menyeru berdoa kepada makhluk, yang kedua telah berdoa kepada sesuatu yang al-ajiz, yang lemah, sehingga sesuatu yang lemah ini tidak bisa dijadikan sekutu untuk Allah yang maha mampu. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh rahimahullah, ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi kita baca. Faida yang pertama, butlanu syirki min asasihi li'annahu ta'allukun ala makhlukin ajiz. Faida yang pertama, ayat tersebut menunjukkan tentang batilnya kesyirikan min asasih, dari asasnya, dari pondasinya, syirik itu adalah perkara yang batil, tidak bisa dibenarkan dari sisi manapun selagi orang tersebut akalnya sehat. Sehingga orang yang membenci tauhid, membenci millatu Ibrahim, mereka adalah orang-orang yang safih, orang-orang yang akalnya tidak sehat. Barakallahu fikum. Li'annahu ta'allukun ala makhlukin ajiz. Kenapa dikatakan syirik itu merupakan batil dari asasnya, dari pondasinya? Dikarenakan orang yang berbuat syirik, dia telah menggantungkan kepada makhluk yang lemah. Ya. Membela, menyelamatkan diri sendiri saja dari mara bahaya itu tidak mampu. Bagaimana dia akan yadfa'una ghairahu, dia akan membela yang lainnya. Untuk diri sendiri saja mereka tidak mampu. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, anal khaliqa huwal mustahiku lil ibadah. Sesungguhnya al khaliq, sang pencipta, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Huwal mustahiku lil ibadah, dialah yang berhak untuk diibadai, dialah yang berhak untuk disembah. Siapa itu? Al-Khaliq, sang pencipta, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat tersebut, al-istidlalu bitauhidi rububiyati ala tauhidil uluhiyah, berdalil dengan tauhid rububiyah tentang tauhid al-uluhiyah. Karena tauhid ar-rububiyah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, sang pencipta, al-mudabbir, pengatur alam semesta dan seterusnya, ini yastalzimu tauhidil uluhiyah, mengharuskan, menuntut orang tersebut untuk mentauhidkan Allah dari sisi tauhid al-uluhiyah. Demikian. Faedah yang ketiga, masyru'iyatu muhajatil musyrikina linnasril haqqa waqam'il batil. Di sini juga terdapat faedah disyariatkannya muhajatil musyrikin, itu mendebat mereka orang-orang musyrikin dalam rangka yang pertama tujuannya untuk menolong membela kebenaran, dan yang kedua barakallahu fikum untuk menunjukkan kebatilan yang ada pada mereka. Barakallahu fik. Ini beberapa fawaid, faedah-faedah yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Dalil yang kedua, dalil yang menunjukkan tentang batilnya kesyirikan, dan dalil yang menunjukkan tentang takrirut tauhid, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina tad'una min dunih ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Dan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Fatir ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, waladzina tad'una min dunih, dan mereka orang-orang yang menyeru berdoa min dunih, dari selain Allah. Mereka orang-orang yang berdoa menyeru dari selain Allah. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu apapun walaupun perkara yang sangat kecil. Qitmir itu adalah lapisan apa namanya, kurma yang paling tipis. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kembali ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala batilnya suatu kesyirikan. Ternyata sesembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Terus tatkala diminta, apa yang mau diberikan? In tad'uhum, apabila kalian menyeru berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mendengar permintaan-permintaan kalian. Ini yang kedua. Keadaan mereka la yasma'u du'a'akum, kata Allah. Mereka tidak akan mendengar doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mendengar mastajabu lakum, mereka tidak mampu mengijabahi, mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan di hari kiamat nanti mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian. Perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia berdoa kepada mereka akan diingkari oleh mereka. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan mereka sesembahan selain Allah tidak bisa memberitahukan kepada kamu mithlu khabir, yaitu seperti al-khabir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini keadaan yang kedua, atau dalil yang kedua yang menjelaskan tentang keadaan al-ma'budat min dunillah. Al-ma'budat min dunillah, sesembahan-sesembahan selain Allah. Alladzina tad'unahum ghairallah, adapun yang mereka seru dari selain Allah, ini bentuknya umum, minal malaikah wal anbiya wal asnam wa ghairiha, kata Syekh. Baik yang berdoa kepada malaikat, baik yang berdoa kepada para nabi, atau berdoa kepada al asnam, berhala-berhala dan yang lainnya, keadaan mereka itu sama. Ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki sesuatu walaupun perkara yang sangat kecil. Barakallahu fikum. Yang kedua, Allah sebutkan la yasma'u du'aakum, mereka tidak mendengarkan permintaan-permintaan kalian. Kenapa demikian? Kenapa peribadatan selain Allah mereka tidak mendengar doa-doa kalian? Kata Syekh, li'annahum amwatun aw malaikatun masghuluna bima khuliqulah. Karena bisa jadi yang dimintai dari selain Allah bentuknya amwat, orang-orang yang sudah mati, orang-orang saleh, para nabi dan yang lainnya, atau benda-benda mati. Barakallahu fikum, seperti bebatuan, pepohonan dan yang lainnya. Atau mereka meminta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, yang mana malaikat itu mazghulun, mereka sudah sibuk dengan tugasnya mereka, dengan apa mereka diciptakan lah, itu artinya mereka sibuk dengan tugasnya mereka. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, Allah sebutkan walau sami'u, ini seandainya mereka mendengar. Kata Syekh, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabahi permintaan kalian. Ala yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum, mereka tidak mampu memberi, mengabulkan apa yang kalian minta dari mereka. Minta keselamatan mereka tidak mampu memberi, minta rezeki tidak mampu memberi. Barakallahu fikum. Iya. Bahkan Allah sebutkan di hari kiamat nanti mereka akan yakfuruna bisyirkikum, mereka akan mengingkari perbuatan syirik kalian, yaitu yungkirunahu wa yatabarrauna miman asyraka bihi ma Allah. Mereka akan mengingkari dan berlepas diri dari orang-orang yang telah melakukan kesyirikan, dari orang-orang yang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ha'ula'il musyrikun, mereka orang-orang musyrikin, mereka akan mengalami khasarah azimah, kerugian yang sangat besar. Kerugian saat di dunia atau kerugian di hari kiamat nanti. kerugian saat di dunia, mereka akan menjadi budaknya syayatin, menjadi ribqatul makhlukin, yaitu menjadi budak-budaknya makhluknya Allah ini saat di dunia. Dan di hari kiamat nanti saat mereka membutuhkan bantuan Allah subhanahu wa ta'ala, justru mereka orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang mereka ibadahi itu akan mengingkari, akan berlepas diri dari perbuatan-perbuatan mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kerugian di dunia, kerugian di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, terus memberikan keistiqomahan ala tauhid wa ala sunnah sampai kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.